أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali muhtasar Targhib at-Tarhib lil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih melanjutkan Kitabul Jumu'ah wa dzikri abwabih. Kemarin kita sudah membaca hadis 193 dalam At-Targhib fi Shalatil Jum'ah wa Sa'yi Ilaiha. Sekarang kita masuk di hadis 194. Naam, tafadhal Al-Qari. Tidak bisa. Qala al-Hafidh Ibn al-Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu masyhur bi kunyatih, kita kenal kunyahnya, terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Siapa namanya? Tidak ada yang tahu. Masyhur dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak ada yang tahu. Malik. Malik itu bapaknya Sa'ad bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun, lima, lima perkara, man amilahunna, man, barang siapa yang amilahunna mengamalkannya, mengamalkan lima hal ini, fi yaumin, dalam satu hari. Ada lima amalan yang barang siapa mengamalkannya dalam satu hari, diamalkan semuanya, katabahullah min ahlil jannah, Allah menulis dia termasuk penduduk surga. Istimewa ini amalan ini. Barang siapa yang bisa mengerjakan sekaligus lima perbuatan dalam satu hari, maka Allah akan menulis dia termasuk min ahlil jannah. Yang pertama, man ada maridon, orang yang menjenguk orang sakit. Ada maridon, wa syahida janazatan, dan yang menyaksikan jenazah, mengantarkan jenazah dalam proses penguburannya, mensolatkannya. Wasoma yauman, dan dia berpuasa. Wasoma yauman, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Waroha ilal jum'ah. Waroha, dia berangkat ke masjid setelah jum'ah. Wa'taqa raqabatan, dan dia memerdekakan budak. Rawahu Ibnu Hibban, hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, lima perbuatan yang kalau terkumpul pada seorang dalam satu hari, maka Allah tulis dia min ahlil jannah. Pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengantarkan jenazah. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, berangkat sholat Jumat. Dan yang kelima, memerdekakan budak. Semua masing-masingnya ada keutamaannya. Menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, berpuasa, raha ilal jum'ah, memerdekakan budak, ini masing-masingnya memiliki keutamaan. Dan dibawakan di dalam bab ini syahidnya wa raha ilal jum'ah, berangkat ke masjid menjalankan sholat jum'ah. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, apakah mungkin seseorang itu bisa menjalankan ini semua dalam satu hari? Ya mungkin. Mungkin saja. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu hari beliau pernah menyatakan kepada para sahabat, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Rasulullah tanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Beliau tanya kepada para sahabatnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq beliau menyatakan, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq hari itu sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya yang kedua, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapakah di antara kalian yang hari ini memberikan makan orang miskin? Kembali Abu Bakar Siddiq menyatakan, ana, saya ya Rasul. Hari itu beliau sedang puasa, hari itu beliau telah memberikan makan kepada seorang miskin. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, man ada minkumul yawma maridhan, siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kembali Abu Bakar Siddiq menyatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Hari itu beliau puasa, hari itu beliau telah memberi makan kepada seorang miskin, hari itu beliau telah menjenguk orang sakit. Nah, kemudian Rasulullah mengajukan pertanyaan yang keempat, man tabi'a minkumul yawma janazah, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Kembali sahabat yang mulia ini menyatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, amalan-amalan baik telah dijalankan Abu Bakar Siddiq dalam satu hari. Puasa, memberikan makan, bersedekah, menyengok orang sakit, mengantarkan jenazah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, mastamat hadil hisal, tidaklah terkumpul perbuatan ini, apa yang tadi beliau sebutkan, puasa, sedekah, kemudian menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, tidaklah ini terkumpul na'am fi rajulin, pada satu orang, illa dakhala al-jannah, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Terkumpul dalam satu orang amalan ini dalam sehari, maka dia termasuk min ahli jannah. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Hadis yang sedang kita bahas ini, di situ salah satu amalannya roha ilal jumu'ah. Roha ilal jumu'ah. Kalau ada kaitan dengan roha ilal jumu'ah, berarti amalan yang dijalankan ini yaumul jumu'ah, hari Jumat. Menjenguk orang sakit hari Jumat. Mengantarkan jenazah juga hari Jumat. Puasanya juga hari Jumat. Memerdekakan budak juga hari Jumat. Karena terkait dengan amalan waroha ilal Jumat. Nah, baik. Al-Muhim, ada sini menunjukkan di antara amalan yang utama adalah seorang berangkat menjalankan sholat Jumat. Seorang berangkat menjalankan sholat Jumat. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Aus bin Aus al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dari Aus bin Aus al-Thaqafi. Nah, dia bernama Aus, bapaknya bernama Aus. Ada yang menyatakan Uwais namanya, Uwais bin Abi Aus. Uwais bin Abi Aus. Dia menyatakan Uwais bin Abi Aus. Nah, Imam Al-Bukhari beliau menyatakan Aus bin Aus atau Aus bin Abi Aus. Aus bin Abi Aus. Nah, ada juga menyatakan Aus bin Hudzaifah. Baik. Semuanya untuk satu orang. Ya, Abi Aus atau Hudzaifah. Nah, untuk satu orang. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang ghasala yaumal jumu'ah waqtasala, barang siapa yang mandi pada hari Jumat waqtasala dan waktu salah sama mencuci, nah, wabakara wabtakara, kemudian bakara, bakara berpagi-pagi untuk bersegera untuk berangkat sholat Jumat. Bakara itu artinya atas sholata fi awali waktiha, menjalankan sholat di awal waktunya, itu bakara. Bakara ay atas sholata fi awwali waktiha. Wabtakara maknanya adroka awal al-khutbah, mendapatkan awal khutbah. Dia mendapatkan awal khutbah. Tatkala khatib mulai berkhutbah, dia sudah di situ. Ya, itu makna ibtakara. Wa masya walam yarkab, dia jalan kaki, tidak naik kendaraan. Dia jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Wajana minal imam, dekat dengan imam. Tempat duduk dia dekat dengan imam, dekat dengan khatib. Wastama'a, dia mendengar khutbah. Walam yalgha, dan tidak berbuat yang sia-sia. Tidak berbuat yang sia-sia, bermain-main dengan sesuatu misalnya. Dengan kerikil sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Kana lahu bikulli khatwatin, maka bagi dia setiap langkah. Amalu sanatin, bagi dia setiap langkahnya amalan setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasanya dan sholat malamnya. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa hassanahu at-Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Naam. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, ma mulakhasuhu, yang ringkasannya, qauluhu ghasala waghtasala bakara wabtakara. Qila, ada yang mengatakan wa minat ta'kid al-lafzi, ini termasuk penguatan lafad. Penguatan lafad ya. Wal makna wahid, maknanya sama. Sehingga ghasala waqtasala itu maknanya sama, mandi, betul-betul dia mandi. Bakara waqtakara, maknanya dia berangkat segera, berangkat ke masjid. Berpagi-pagi berangkat ke masjid. Baik. Itu namanya tabgir ya. Sehingga zaman dulu itu orang kalau berangkat sholat, sholat Jumat itu seperti hari raya. Pagi-pagi sudah pada berangkat ke masjid ya. Sehingga baik, bid'ah yang pertama kali muncul disebutkan tarku tabghir ilal jami' yaumal jumu'ah. Meninggalkan berpagi-pagi berangkat ke masjid pada hari Jumat. Ini bid'ah yang pertama kali muncul. Sehingga pada zamannya salafun shalih itu pagi itu sudah pada berbondong-bondong ke masjid menuju masjid untuk sholat Jumat. Nah, mulai pagi. Baik. Bidali kauli, dengan dalil kalau ini hanya penguatan lafad, maknanya sama dalilnya. Masya walam yarkab, masya Walam yarkab, masya itu artinya berjalan. Walam yarkab itu tidak naik kendaraan. Lafadznya berbeda. Artinya sama apa enggak ini? Hah? Artinya berjalan dengan tidak naik kendaraan itu artinya sama apa enggak? Sama artinya. Lafadznya beda. Ini jalan kaki. Nah, kamu mau kemana? Di sana pakai apa? Jalan kaki kamu, enggak naik kendaraan. Waduhai, sama-sama jalan kakinya. Nah, maka ini dipakai dalil bahwasanya antara ghassala waqta sala, baqara waqta qara itu artinya sama. Lafadznya berbeda, artinya sama sebagai penekanan. Betul-betul hari Jumat itu mandi. Betul-betul hari Jumat itu jalan kaki ketika ke masjid, tidak naik kendaraan. Wawwa qawlul athram sahibu Ahmad. Ya, maksudnya sahibu Ahmad. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan amalan yang kemudian menghasilkan fadilah luar biasa. Seorang diteranggap puasa dan qiyamul lail setahun. Seseorang teranggap puasa dan qiyamul lail satu tahun. Kapan itu? Ketika hari Jumat dia mandi, kemudian bersegera untuk berangkat ke masjid. Jalan kaki. Kemudian tempat duduknya dekat dengan imam. Tidak cari tempat yang jauh. Cari tempat yang dekat dengan imam. Kalau memang berangkatnya duluan, ya untuk apa kok? Cari tempat yang paling belakang. Berangkat duluan itu cari tempat yang paling besar pahalanya. Dekat dengan imam, dekat dengan khatib. Ya. Kemudian, wastama'a, dia dengar khutbahnya. Tidak bermain-main ketika khatib sedang berkhutbah. Tidak bersenda gurau dan ngobrol dengan tetangganya, sebelahnya. Tidak sibuk dengan apa yang dia bawa. Ketika itu dia fokus mendengarkan khatib. Wastama'a di sini berarti tidak tidur. Betul-betul fokus untuk mendengarkan khutbah. Maka ketika ini dijalankan, dia teranggap menjalankan amalan setahun. Puasa dan qiyamul lail. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga di sini naam, amalan-amalan yang mestinya kemudian kita perhatikan. Yaumul Jumat mandi. Sebagian yang menyatakan wajib, sebagian yang menyatakan sunnah. Kemudian segera berangkat ke masjid. Jika memang tidak ada apa aktivitas, ya, segera berangkat ke masjid. Nah, dan jalan kaki, jalan kaki, kecuali yang memiliki udzur. Nah, sakit sangat jauh misalnya tempatnya. Jika memang memungkinkan untuk jalan kaki, maka afdol ketika berangkat sholat Jumat itu jalan kaki. Nah, karena mendapatkan keutamaan ini, pilih tempat yang dekat dengan imam. Ya. Pilih tempat yang dekat dengan imam. Segera berangkat, pilih tempat dekat imam, mendengarkan khutbah. Nah, maka amal itu akan mendatangkan keutamaan yang besar. Nah, Ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Baik. Para ulama membahas tentang makna ghassala wa ghtasala. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini beliau hanya membawakan 6 satu pendapat. Ada kemudian pendapat-pendapat yang lainnya yang dibawakan oleh Mundhiri rahimahullah dalam Targhib wa Tarhib. Baik. Di antaranya setelah beliau sebutkan wa qaulul Athram sahibu Ahmad. Ini pendapatnya Al-Athram sahibu Ahmad. Muridnya Imam Ahmad. Yang menyatakan ghassala wa ghtasala baqara wa taqara itu maknanya sama. Lafadznya beda, maknanya sama sebagai takkid, sebagai penguat. Nah, ada pendapat yang lainnya ya setelah ini kemudian masih berlanjut ini kalau di kitab Targhib wa Tarhib aslinya. Al-Mundhiri menyebutkan wa qala ba'duhum qawlu ghassala makna ghassala ra's khosotan. Ghassala itu artinya mencuci kepala secara khusus. Ghassala itu mencuci kepala. Nah, karena orang-orang Arab panjang rambutnya, sehingga secara khusus disebutkan ghassala, mencuci rambutnya. Ya, mungkin keramas atau yang semisalnya. Baik. Naam. Waqtasala ghassala sa'il jasad. Kalau iqtasala itu mandi seluruh tubuh. Ya, iqtasala. Kalau ghassala rambutnya. Nah, rambutnya yang dicuci. Kalau waktu salah itu seluruh tubuh. Nah, sehingga beda antara ghassala waktu salah. Ya, berbeda. Nah, pendapat yang tadi ghassala waktu salah sama. Baik. Kemudian juga ada yang berpendapat ghassala itu makna asaba ahlah. Ghassala itu menggauli istrinya sebelum berangkat sholat Jum'ah. Naam. Waqta ghassala dia mandi. Dia sendiri yang mandi. Baik. Ini sebagian ada yang berpendapat demikian. Antara ghassala waqtasala ya dibedakan. Kemudian ada yang menyatakan ghassala itu tidak bisa dimaknakan asaba ahlah, dia menggauli istrinya, karena harusnya ghassala pakai tasdid ghassala waqtasala. Kalau ghassala itu maknanya dia mewajibkan mandi istrinya dengan dia menggaulinya. Nah, ghassala. Baik. Jadi di dalam kitab aslinya ini dibawakan banyak pendapat. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau meringkasnya di sini. Baik. Intinya ikhwan fillah azani wa azakumullah, ketika berangkat sholat Jumat itu dia mandi. Namanya mandi ya semuanya dari ujung rambut sampai kaki namanya mandi. Baik, mandi Jumat. Naam. Ada yang menyebutkan itu wajib, ada yang menyatakan itu sunnah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uridatil jum'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan jum'ah, hari jum'ah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril, datang dengan Jum'ah itu Jibril. Jum'ah itu ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibawa oleh Jibril, fi kaffihi, dibawa oleh Jibril di telapak tangan beliau, Jibril itu bahasa, bukan bahasa Arab itu, Jibril. Jibril itu bahasa Suryani yang maknanya, ada yang menyebutkan namanya adalah Abdurrahman. Jibril itu maknanya Abdurrahman. Nah, atau Abdul Aziz. Kalau bahasa Arab, Jibril itu maknanya Abdurrahman atau Abdul Aziz. Ya, itu Jibril. Jadi, ini penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Sehingga sebagian ulama menyebutkan akhiran il, Jibril, Mikail, ya, itu nama Allah, il, ya, bisa berarti Abdullah tadi, Abdurrahman atau Abdul Aziz, il yang belakangnya il, ya, Jibril, nah, Mikail dan yang semisalnya, baik. Dan Jibril itu ada beberapa lughah, ada yang membaca Jibril, ya, dan macam-macam. Baik, al-muhim dari penjelasan Ibnu Abbas, Jibril itu maknanya Abdurrahman atau Abdul Aziz. Baik. Jibril alaihissalam beliau menunjukkan hari Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumat itu diletakkan di telapak tangannya Jibril. Kal mir'atil baydha, seperti cermin yang putih. Fi wasatiha kanuktatis sauda, cermin yang putih yang di tengah-tengahnya ada titik hitam. Cermin yang putih, naam, yang di tengah-tengahnya ada titik hitam. Qala ma hada ya Jibril? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini apa ya Jibril? Titik ini apa ini? Qala hadhil jum'ah. Ini jum'ah ini. Ya'ridu 'alaika rabbuka, ditawarkan kepadamu oleh Rabbmu. Untuk ditunjukkan oleh Rabbmu kepadamu. Litakuna laka 'idan, untuk menjadi hari rayamu. tawarkan untuk menjadi hari rayamu, hari raya pekanan. Wali kaumika min ba'dika, dan juga hari raya bagi kaummu setelahmu. Jadi hari raya tiap pekan. Walakum fiha khairun, dan bagi kalian pada hari Jumat itu kebaikan. Takunu antal awal, kamu mendapatkan yang pertama hari Jumat sebagai hari raya. Wa takunul yahud wan nasara mim ba'dika, Yahudi dan Nasara setelahmu. Karena hari rayanya orang Yahudi itu hari Sabtu, hari rayanya orang Nasara itu hari Ahad. Secara urutan kaum muslimin yang terdepan hari rayanya Jumat. Maka itu disebutkan di sini, takunu antal awal, kamu yang pertama Jumat. Kemudian Sabtu Yahudi, Rib, Ahad, Nasara. Wa fiha, kemudian disebutkan keistimewaan hari Jumat. Pada hari Jumat itu sa'atun, ada suatu waktu, la yad'u ahadun rabbahu fiha, tidaklah seseorang berdoa kepada Rabbnya di waktu itu, bi khairin, berdoa dengan kebaikan bukan dengan kejelekan, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu kusima, yang dia untuknya dibagikan, illa a'tahu, kecuali akan diberikan kepadanya. Barang siapa yang berdoa meminta kebaikan di waktu itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya. Naam. Aw yata'awwadu minasyarr, atau dia berlindung dari kejelekan. Illa dufi anhu ma wa'dhum minhu, kecuali akan ditolak darinya apa-apa yang dia itu lebih besar dari itu. Berlindung kepada Allah dari kejelekan tepat di hari Jumat, maka Allah akan tolak sesuatu yang lebih besar darinya. Wa nahnu nad'uhu fil akhira yaumal mazid, dan kami memanggilnya di akhirat dengan yaumal mazid, yaumul jumu'ah, disebut yaumul mazid. Dia sayyidul ayyam, dia pemimpinnya hari-hari. Naam. Yaumul jum'ah disebut yaumul mazid, disebut pula yaumul aid, disebut pula yaumul jum'ah, disebut pula yaumul zinah, hari berhias, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Baik. Yaumul Jum'ah, karena berkumpulnya umat manusia dalam satu tempat menjalankan salatul Jum'ah. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Al hadis rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ini keutamaan yaumul Jum'ah. Baik. Sebagai hari yang istimewa bagi kaum muslimin, hari rayanya kaum muslimin. Ada hari raya tahunan yaumul Idul Fitr wa Idul Adha. Ada hari raya pekanan yaumul Jum'ah. Naam. Sehingga ada yang menyatakan yaumul Jum'ah itu hajjul masakin, hajinya orang-orang miskin, hajinya orang-orang miskin. Nah, Sa'id bin Musayyab rahimahullah, beliau menyatakan syuhudul Jum'ah, menghadiri sholat Jum'ah, ahabbu ilayya min hajjatil nafilah. Menghadiri sholat Jum'ah itu lebih aku senangi dibandingkan aku haji yang sifatnya hukumnya sunnah. Haji yang kedua atau yang ketiga. Aku lebih senang untuk hadir sholat Jum'ah. Nah, sehingga sholat Jum'ah itu disebut dan menyatakan hajinya orang-orang miskin di hari raya. Baik. Nah, sehingga menghadiri sholat Jum'ah itu seperti orang yang menjalankan ibadah haji. Ya. Ibadah hajinya orang-orang miskin. Naam. Hari yang istimewa. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir. Umat yang datang belakangan tapi diberikan hari raya yang terdepan, yaumul Jum'ah. Diberikan terdepan yaumul Jum'ah. Umat-umat yang datang duluan ini malah mengikuti di belakangnya. Yahudi baik, mengikuti di belakangnya kaum muslimin. Hari rayanya hari Sabtu. Nah, orang-orang Yahudi disebut Yahudi karena pengikutnya Yahud bin Ya'qub. Yahudi. Kemudian orang-orang Nasoro, hari rayanya hari Ahad, apa belakangan lagi. Muslimin yang terdepan dipilihkan yaumul Jum'ah, hari yang istimewa. Nah, di situ ada satu waktu yang istimewa. Barang siapa yang berdoa padanya, berdoa meminta kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Barang siapa yang berlindung dari kejelekan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan palingkan dari dia kejelekan yang lebih besar dibandingkan apa yang dia berlindung darinya. Nah, tapi yaumul Jum'ah disebutkan yaumul mazid. Ya, dinamakan yaumul mazid. Ada tambahan keistimewaan, ya. Ada tambahan keistimewaan di situ. Sayyidul ayyam. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Badri Al-Ansari. Naam. Nama beliau Rifa'ah. Abu Lubabah, nama beliau Rifa'ah. Abu Lubabah bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna yaumul jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu pemimpin hari-hari. Wa'azhamuha indallah, dan yang paling agung di sisi Allah. Wa'azhamu indallah min yaumil adha, hari Jumat itu lebih agung di sisi Allah dibandingkan hari Idul Adha. Wa yaumal fitr, lebih agung di sisi Allah dibandingkan Idul Fitri. Wa fihi khamsu khilalin, pada hari Jumat itu ada 5 perkara, 5 kejadian. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam, Allah ciptakan padanya Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan yaumul Jumat. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard, Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi itu pada hari Jumat. Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sorga ke bumi telah melanggar larangan Allah itu pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Adam alaihissalam. Wa fihi sa'atun, dan padanya ada satu waktu, la yus'alullah fiha al-abdu, tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah pada saat itu, illa a'tahu, kecuali pasti Allah kabulkan permintaannya. Ma lam yas'al haraman, selama dia tidak minta yang haram. Pada hari Jumat ada waktu yang istimewa. Jika seorang hamba berdoa kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah jika permintaannya itu baik. Ya. Jika permintaannya itu tidak melampaui batas. Apa contohnya? Doa yang di situ melampaui batas, misalnya Allahumma ja'alni nabiyan, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Enggak mungkin. Karena sudah tidak ada nabi. Ini doa yang melampaui batas. Berdoalah kebaikan akan dikabulkan oleh Allah. Nah, wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat terjadinya hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi yaumul Jumat, tapi tidak tahu kapannya, ya, tahun berapa. Ma min malakin mukarrabin, tidaklah dari malaikat yang didekatkan. Wala sama, tidak pula langit Wal ard, tidak pula bumi. Wala riyah, tidak pula angin. Wala jibal, tidak pula gunung. Wala syajar, tidak pula pepohonan. Illa wahunna yusfikna min yaumil jum'ah, kecuali mereka itu takut pada hari Jum'ah. Mereka takut pada hari Jum'ah. Kenapa? Karena hari kiamat itu terjadi pada hari Jum'ah. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jum'ah itu ketakutan, karena mereka tahu hari Jum'ah itu hari terjadinya hari kiamat. Mereka takut, khawatir kalau hari ini adalah hari kiamat. Malaikat, bumi, langit, gunung, dan yang lainnya. Baik. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa akhrajahu Ahmad min hadis Sa'ad bin Ubadah wa ruwatu thiqat mashhurin. Perawinya thiqat, terpercaya, dan mashhurin, dan terkenal. Hadis ini didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Hadisnya didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ada hadis yang sahih yang juga disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam sahih, dalam Targhib wa Tarhib, dan itu dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam muhtasarnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tatlu syamsu, tidaklah matahari terbit, wala taghrubu, dan tidak pula tenggelam, ala afdal min yaumil jum'ah, yang lebih utama dibandingkan pada hari Jum'ah. Tidak ada hari yang lebih utama dibandingkan hari Jum'ah. Wa ma min dabbatin, tidaklah binatang, illa wa yatafza'u yaumal Jum'ah, kecuali dia itu takut pada hari Jum'ah. Binatang itu kalau hari Jum'ah takut. Nah, karena khawatir itu hari kiamat. Illa hadaini saqalain. Ada dua makhluk yang tidak takut pada hari Jumat. Siapa itu? Kata Rasulullah, al-jin wal-ins. Jin dan juga manusia. Nah, binatang pada hari Jumat itu ketakutan, khawatir. Ya, kalau terbit matahari yaumul Jum'ah, binatang itu pada ketakutan, khawatir, ini hari kiamat. Tapi yang namanya manusia, yang namanya jin, baik, mereka-mereka biasa-biasa saja. Tidak takut jika hari itu adalah hari kiamat. Binatang itu mencurahkan pendengarannya, perhatiannya. Ini kalau sudah masuk hari Jumat, mereka sudah siap-siap. Ini jangan-jangan hari ini hari kiamat. Berbeda dengan manusia dan jin yang mereka tidak merasa gusar, tidak merasa khawatir, bahkan tidak mau tahu kalau seandainya hari itu adalah hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ya. hadis yang dibawakan oleh mu'alif, hadisnya dhaifkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nah, masih dalam pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan dalam bab ini insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.